البصري وزين بن عبد البغدادي وزير الشعب القادر الجيلاني وزير الشيخ محمد بن عبد المسلمان المدني وإلى أرض مولى الشيخ محمد أشرف بن عبد الله بن بيان البنجري والشيخ محمد أشرف الأنوار بن إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ومن أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعلم الكريم الرحيم الرحمن يتغشاهم الرحمة والمغفرة ونعيد علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في دين الدنيا والآخرة وعلى ما كان الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسنى والخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة والصحة الكاملة والعافية الكاملة لإعداء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين والحسنى والخاتمة عند الموت في خير ملوك وعافية وسلامة وأن الله تعالى لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يغفرنا وإياهم الجنة الفردوس بغير حساب على هذا النيات وعلى كل ما نوى بإسراف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه: pertama-tama mari kita semua bersama-sama membaca alhamdulillah. Dari karena kita sampai pada hari ini masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita, tinggal beberapa hari lagi kita akan menemui malam nisfu Syakban yang insya Allah Ta'ala jatuh pada malam Sabtu di hadapan ini. Maka diriwayatkan daripada beberapa hadis dan perkataan sahabat menyatakan bahwa pada malam nisfu Syakban Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan tiap-tiap ajar dan perbuatan dan rezeki masing-masing hamba Allah. Jadi pada malam itu buku nasib masing-masing kita ini tulisannya diserahkan kepada malaikat yang diwakili melaksanakan, menjalankan apa yang sudah tertulis itu dan tidak bisa diubah lagi. Nasib sakatuna, baik ajal atau umur maupun pekerjaan maupun rezeki sampai miskunan akan datangnya. Adapun orang-orang yang tidak mendapat keampunan dan rahmat dan tidak diterima permohonan atau doanya oleh Allah, yaitu pertama, orang yang menyekutukan Allah, musyrik. Nomor dua, orang yang bermusuhan sesama Islam. Nomor tiga, orang yang mengambil pajak Nomor 4, orang yang membunuh manusia. Nomor 5, orang yang memutuskan silaturahim. Nomor 6, orang yang melebihi panjang pakaian di bawah bagi ritana dengan niat bersombong. Nomor 7, orang yang mengakali perzinahan. Nomor 8, orang yang mengakali minuman-minuman yang diharamkan. Nomor 9, orang yang adu wasah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang lain. Nomor 11, orang yang mengerjakan riba atau memakannya atau memberi makan atau jadi sekretarisnya. Nomor berapa kali sudah terlihat tadi? Pertama, orang menyekutukan Allah. Dua, orang yang bermusuh-musuhan. Tiga, orang yang mengambil pajak. Empat, membunuh. Lima, memutuskan rahim. Enam, memakai pakaian yang lebih di bawah dari bulan dengan niat sombong-sombong. Nomor 7, mengakali perzinahan. Nomor 8, mengakali minuman keras. Nomor 9, orang yang adu wasah. Nomor 10, orang yang mengupat akan orang. Nomor 11, orang yang memakan riba. Nomor 12, orang yang melukis binatang yang hidup, artinya lukisan seluruh badannya. Nomor 13, orang yang durhaka kepada dua ibu bapak. Nomor 14, orang yang khianat di dalam usaha-usahanya. Nomor 15, orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau orang ahli bid'ah. Nomor 16, orang yang memarahi dengan seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua itu tidak mendapat keampunan, tidak dapat rahmat, tidak dikabulkan doanya di malam itu, terkecuali dia illa an yatanassala min dhanbi, kecuali dia melepaskan dirinya dari dosa-dosa yang di atas tadi. Itu 16 kata. Nomor 17, dukun. Nomor 18, tukang seher. Jadi 18 ini dikumpulkan dari beberapa hadis dan dari beberapa perkataan sahabat, orang yang lepas dari keampunan dan rahmat dan kabul doanya dan diterima ibadahnya pada malam Isra Mi'raj lepas. Kecuali lebih dahulu sebelum malam itu terjadi, dia sudah bertaubat dari dosa masing-masing itu dan tidak lagi mengulanginya. Itulah yang pertama dulu disampaikan. Kemudian pada malam itu kita disuruh beribadah. Pertama, sembahyang maghrib berjamaah. Yang kedua, berniat sebelum membaca yasin. Kemudian berdoa. niat pertama, kemudian baca Yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang 3 kali. Selesai, lalu sholat bisa berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau ada masing-masing sholat tasbih 4 rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. 1275 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, 1275 kali. Kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah. Dan jangan lupa ganti daripada syekh murabbi mursyid kita. Sebab kita ini hidup, kalau ada bisi guru yang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin syaitan, maka sudah ijma' ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu takumu maqama syaitit tarbiyah. Tulisannya kayak ini dalam kitab. Wa qad ajma'u 'ala anna al-ikhtara min as-salati wa as-salami 'ala Rasulillah sallallahu takumu maqama syaikhit tarbiyah. Mereka itu ulama ijma' bahwasanya memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu menempati kedudukan guru yang memimpin. Waqad wasala biha kathirun minal 'alimin wa lam yakun lahum syaikhun ghairu dzalik. Dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia, padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali, kecuali banyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu sholawat dan salam. Jadi malam nisfu syaban banyak-banyak membaca sholawat, seperti dalailul khairat kita baca umpama mulai dari awal sampai habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya kita mempunyai kewajiban mutlak, atau kalau lain ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita dibari dua, hatinya guring. Dinyatakan berkata guring dijaga, makan diperhatikan, minum dinyatakan lagi. Jangan makan minum guring kada tapi diperhatikan. Kalau kurang makan kurang minum, kena jari ya, penyakit mana? Lawan jauh. Namun kurang guring kena pianya kegilaan. Itu jaga balalah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak beribadah. Jadi lalu makan kada terus, guling kada terus, minum kada terus, akhirnya tak tawa Salomonan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan pada kawal itu. Malah di kitab ulun pernah membaca bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sesat, saya bilang-bilang nafasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong, kita ini sesat. Nah, oleh sebab itu banyaki sholawat kepada Nabi dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran jauhkanlah. Sebab apabila panas itu adalah setan. Sebab setan itu api, api itu kadang-kadang dingin, semuanya panas. Jadi kurang guring, jadinya panas. Kurang makan, kurang minum, jadinya panas. Nah itu. Kemudian, nang sebutin pulang pasang. Jangan sakit hati. Namun sakit hati, baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, kan? Lalu namanya kegilaan, gara-gara tempat mengaji bisa kumpul jadi gila. Padahal tak ada kalinya minta apa. Nang jadi kalau ini tak, nampaklah tak utang tak banyak. Bila kalau masih sakit hati atau orang tadi anu kuring kurang benar makan minum kurang benar, nah itu lalu pina belain pada orang banyak, nah itu jadi dijaga benar itu nang anunya penting-pentingnya aja tak nang pentingnya solawat banyaki kemudian nang menyebabkan panas-panas itu dijauhi, nah, seperti kurang makan, kurang minum, kurang guring, dan jangan sakit hati. Nang 18 perkara tadi, kalau kita kanak-kanak, misalnya durhaka lawan ibu bapa, atau ada tapaut sesama kita, ya tak, ada aturan. Nah, sebelum malam itu kita bahaguran kehabisan itu bagus keras itu kalau misalnya berusuk misalnya lalu masjidah lalu anak antung sebab lalu ditakdirakan misalnya pemadu jadi yang ketiga itu bahaguran pemadu ini bahaguran namun madu adalah timbulnya memang wangi. Wangi itu ya bakal rumputnya, sebuah rumah bakal rumputnya jadi wangi itu. Jadi namun wanginya bakal rumput, kenapa madu? Ya kadang mau. Namun tak tahu, 6-18 dari kitabnya kan Madun Najat wa Sejurur. Karena Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Kudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Mamun Rubi kita. Jadi 18 perkara tadi kurang yang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan dan kada diterima doanya di malam itu. Alhamdulillah. Dapat pun lalu di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada 5 malam nah doa kada pernah ditolak oleh Allah Ta'ala semalaman mulai maghrib sampai subuh semalaman lalu pukul berapa aja kada bisa ditolak doa 5 malam pertama malam Jumat malam Jumat semalaman lalu pukul berapa aja dia membaca cuma ingat kan terilah gurih makan minum kalau aku jam malam minum cuma malam malam ringan nah ingatkan setan bisa menawar Rasulullah pun guring juga sebelum malam nomor dua malam pertama bulan Rajab. Kalau malam Jumat seminggu sekali. Kalau awal malam awal Rajab setahun sekali. Malam Nisfu Sya'ban setahun sekali. Malam Lailatul Qadar setahun sekali. Malam Hari Raya Fitrah setahun sekali. Malam Hari Raya Korban setahun sekali juga lima. Artinya malam Hari Raya itu rajin, kurang rajin semalaman berdoa aja. Kadada kurang malam Hari Raya dan batas tembakan. Bujur kadang. Apalagi di Malukapura Suram Bimakas daerah Datu Kalampayan kualitas reksemen hebat perataan malam Hari Raya orang nambah ibadah kenyangan ada dalam batas tembakan ada data bujur kanda polisi bujur lah. Oh, semalaman beribadah saja kada dapat tembakan ampihan sudah. Nang tembakan itu lain. Nang bacucul sakalian marcun-marcun itu lain. Itu hanya Tionghoa. Kepada dak. Bulan Ramadan, urang tarawih berataan baca Quran kada harus berataan. Kada ada nang manu marcun-marcun. Kada ada nang ba anuan bertembakan dulu kada ada malam-malamnya. Nah, siangnya kada ada kurang nang baca jualan makanan nang kada dimakan siang. Warung-warung tutup semuanya. Bujur kada ada. Apalagi itu masa puas takunatan nang kapal kasar. Kada ada orang berjualan. Ulun kada bisa jua melihat orang berjualan sebab ulun dalam kamar aja. Doa yang paling bagus benar diamalkan yaitu nang Nabi ditakuni Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, ya Rasulullah, belajari panggulun doa nih, menjaga Lailatul Qadar nih, oh kada gampangan. Nabi memberi bini sidin izin dari Allah, wahyu dari Allah, yaitu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Tuhanku ya Allah, innaka afuwwun sebenarnya biar ini sangat pemaaf, karimun, sangat pamurah, tuhibbul akwa, cinta memberi maaf, fa'fu anni, maafkanlah segala dosa dan kesalahan hamba. Banyak-banyak membaca itu, apalagi waktu menjaga Lailatul Qadar. Yang biasanya Lailatul Qadar itu menurut beberapa hadis yaitu di malam ganjil sesudah 20 Ramadan. Ya rajin orang tadi 21, 23, 25, 27, 29 lalu banyak benar orang rajin apa? Sembahyangan hajat, sembahyang tasbih dan lain-lain ibadah. Dan terutama lagi rajin pukul 2 malam memulainya. Kenapa? Karena mulai pukul 2 sampai subuh ngarannya sulusul lailul akhir. Sepertiga malam 6 di penghabisan. Maka saban malam bukan hanya Lailatul Qadar aja. Apabila mulai pukul 2 sampai subuh maka doa kita bulatkan di sana. Nah itulah artinya di antara artinya sedikit artinya pembicaraan bidang agama yang ada kaitannya dengan malam kemudian kita menyambung kitab yang dibaca ini. Qala Rasulullah ta'ala, qawluhu ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Bal huwa, tetapi adalah Qur'an. Alladzi jita bihi, yang engkau Muhammad membawanya. Ayatun adalah bukti-bukti dari Allah. Bayyinatun yang menyatakan. Jadi Al-Quran yang dibawa Nabi itu baik hurufnya, barisnya, dan maknanya, semua itu adalah tanda bukti yang nyata atas Allah. Jadi barang siapa melihat atau membaca atau mendengar Al-Quran, sama setidaknya dia melihat Allah dengan imannya, dengan musyahadahnya, dengan hatinya. Karena Al-Quran itu ayatul bayyinah. Di mana Quran yang dibawa Nabi itu anaknya? Fi suduril ladzina utul ilma, berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi Tuhan ilmu. Artinya kurang-kurang ulama hafal akan Quran itu. Apa rasanya? Guru-guru, apa rasanya? Menurut ayat ini semestinya guru-guru agama hafal Quran. Balaghuwa Al-Quran alladzi jita bih ayatun bayyinah fa'inatun bi suduril ladzina utul ilma. Jadi al-ulama'u yahfazunahu, semestinya ulang alim hafal Quran. Apa rasanya? Ilamun kada hafal dua, maka sudah jadi guru agama. Lancar barang membaca, lancar banyak dibuka, membaca itu lancar. Kenapa jadi lancar? Guru agama. Lamun guru agama membaca Quran terbulik-bulik, rasa bertentangan lawan ayat ini. Sama setinya di ayat ini bukan membaca lawan buku, sama setinya apa? Ini kenapa guru agama membaca Quran itu terburik-burik? Karena lancar. Oleh sebab itu, mudah-mudahan Tuhan mengatur kita dan anak cucu kita. Kira-kira umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Lalu setahun pertama, yaitu umur 12. Setahunan belajar Qur'annya, mulai tajwidnya, lawan membacanya. Setahunan ada belajar yang lain. Namun sifat 20 sudah pun belajar lainnya. Tujuh tiga bapak itu sudah. Setahunan, jadi umur 12 tahun itu sudah bagus, sudah membaca Quran itu bagus sudah. Tidak mau lagi huruf-hurufnya tersalah. Nama-nama wajib pas, nama-nama wajib pas, nama-nama akid zuhun pas, nama-nama tabi'i pas, nama-nama ikhfa, nama-nama izhar, nama-nama ikhlaq, nama-nama imalah pas, namanya hasil pas. Tansin salah lagi, wakaf tidak sudah mengerti. Sebab mengaji tahunan siang malam tajwid saja umur 12 tahun. Berpindah umur 13 tahun belajar sorok. Satahunan insya Allah alim sorok 13 tahun. Umur 14 mengaji nahu satahunan siang malam insya Allah alim nahu. Umur 15 satahunan belajar bahasa Arab. Lugat, insya Allah bisa. Namun sudah nangka itu komplek. Hanya umur 12 sudah menguasai. Kemudian sorok sudah namun sudah lugat sudah. Umur 16, 17, 18, 19, 20 membaca kitab ini. 5 tahun insya Allah tawa jadi guru agama. Insya Allah asal waktu tadi diisi sebagaimana susunan mendemikian. Jadi setahunan itu jangan bercampur 4 buting, 3 buting, jangan. Sehari semalaman itu sebuting aja. Ya kata duit ke duit aja. Nah ini kena penyakitnya dulang. Ikan anak dengan umur 11 tahun itu dulang. Matinya sambil digamati supaya jangan dulang. Tapi insya Allah apabila memang tulisannya kurang itu cagar alim, sifat dulang itu hilang. Tak ada dulang. Tinggal apa? Tinggal lagi pengarahan dari orang tuhannya. Namun orang tuhannya mengarahkan ke situ, insya Allah. Gurunya ada, guru Quran tajwid ada, guru sorok ada, guru nahwu ada, guru bahasa Arab ada, guru yang lain-lainnya, kitab yang lain-lainnya ada. Kitabnya bang, sebagian ada di sini, sebagian tidak ada. Nah itu mudah-mudahan artinya generasi yang akan datang insya Allah kembali kepada menjadi nama kuat agama. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man hafizal qur'ana udridatin nubuwatu baina jamraihi illa annahu la yuha ilaihi. Siapa-siapa yang dihafal ia akan Quran, niscaya dimasukkan pangkat kenabian di antara dua lambungnya. Coba pian baca kamu kitab yang baluman lagi kita baca. Ini hubungan kepada hadis ini. Barang siapa hafal ia akan Quran, niscaya dimasukkan oleh Allah akan pangkat kenabian itu di antara dua lambungnya. Jadi pangkat kenabian itu ada di antara dua lambung. Kan kalau biasa pangkat itu umpamanya di bahu bintang ya kan, ada 1, 2, 3, 4. belum dibaca lagi nih, yang kita bacakan wasiat. Ini yang namanya kitab, ini namanya Al-Ilmun Nafros. Coba adakah di atas itu waqala Sayyiduna Imanul Arif Billahi Ta'ala Al-Habib Hamid bin Umar Hamid Halwi, adakah? Ujurkah? Nah lalu turunakan ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris ke 9 Dapatkah? Nah, lalu di situ kan wayat ini pembelahannya ya sebelah kanan. Nah, wahadal abdu bittiba'ihi soro warisan lima hari nubuah. Nah, nang ulun pada kanan hubungan lawan nang hadis tadi. Fal waliyu fil haqiqati nabiyun. Itu aja lah syahidnya, itu aja nang pian coret di bawahnya. Lalu di bawahnya dicoret sepanjangan fal waliyu fil haqiqati nabiyun. Di pinggirnya maqlabul aham. Artinya ini tuntutan yang sangat penting. Tuh. Nah itu nasihatnya fal waliyu fil haqiqati nabiyun. Waliullah itu pada hakikatnya adalah nabi. Jelas ya. Nah jadi orang yang hafal Quran pangkat kenabian itu dianggap Tuhan di antara dua lambung kiri kanannya. Jadi hakikatnya orang itu nabi. Illa tetapi lainnya annahu bahwa orang yang hafal Quran itu la yuha ilaihi, tidak lagi turun wahyu kepada inya. Nang ada di dalam dadanya itu wahyu, nang kada bertambah lagi. Seadanya Quran itu, mana masa Quran ditambah-tambah lagi. Quran sudah komplek. Jadi orang yang hafal Quran itu adalah orang wali minto, hakikatnya nabi minto. Jadi supaya tahu dah lawan derajat kurang dah. Apalagi mana alim, mana hafal Quran, mana hafal tafsirnya, mana ada kurang ilmu-ilmu lain kurang di dada beliau, apalagi ini supaya tahu nikmat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam law kana hadzal qur'anu fi ihabin ma masakunna. Jikalau Quran ini ada di dalam kulit, niscaya tidak disentuh oleh neraka. Apalagi di dalam dada, niscaya badan ini tidak disentuh neraka. Wa bi munajati Musa bi wasfi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam munajat Nabi Musa pada Tuhan menyatakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta biasanya. Nabi Musa ini menyatakan kebesaran umat Nabi Muhammad SAW. Lalu ujar Nabi Musa, ya Allah, kalau dalam Taurat itu ada tulisannya ana jiluhun fi sudurihim wa ghayruhum yaqra'u minan maqarib. Nah, umat Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Taurat anajiluhum, bermula kitab suci mereka itu fi sudurihim, berada di dalam dada-dada mereka itu. Wa ghayruhum, adapun umat-umat yang lain yaqra'u, membaca akan kitab minal masahib, dengan memakai buku. Artinya kada apa. Nah, Nabi Musa melihat ini bahwa umat Nabi Muhammad ini hafal Quran, lalu ujar Nabi Musa, jadiakanlah mereka itu umat kulon nang hafal akan kitab. Ujar Tuhan, umat Muhammad. Itu umat Muhammad, bukan umat nyawa Musa'i. Sahihnya di sini, umat Nabi nang sempurna hafal Quran. Nang kita pikirkan ini sudah hafal ada, lancar pulang ada. Ini yang pikirkan. Sarumahan pulang pada lancar. Ini memang bahaya. Jadi mudah-mudahan adanya kitab-kitab yang dari Hadramaut ini sampai ke kita, masyarakat kita berubah menjadi bagus. Matinya ujarun tadi, alhamdulillah kita sama-sama membaca lawan untung yang datang dari masing-masing, ada yang datang dari hati, ada yang dari ustaz baca, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nang ada hafal Quran, mudah-mudahan hafal. Nang sudah hafal, jangan hilang hafalannya. Nang ada bisa membaca, mudah-mudahan belajar. Nang sudah bisa, mudahan lancar. Nya belajar dulu, mbah belajar melancari dulu, mbah melancari aja mah hafal. Lipa mah hafal aja murid di hafalannya itu. Wa qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, la tasaddaqa insanun bi shadaqatin lil qurra suribat idal kufar. Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jika bersedekah seseorang dengan satu sedekah yang ditujukan kepada qurra, maka wajib diserahkan kepada yang hafal Quran. Jadi lamun qurra, arti qurra itu yang hafal Quran. Yaitu arti kore kurangnya hafal Quran. Sebab ujar Imam Syafi'i, apabila orang bersedekah diserahkan kepada qurra, wajib diserahkan kepada yang hafal Quran. Walau tasaddaqa bisadaqatin li'aqalin nas suribat ilal juhani fid dunya. Jikalau kurang bersedekah dengan satu sedekah diserahkan untuk manusia yang paling pintar, siapa yang menerima sedekah itu, maka wajib diserahkan sedekah itu menurut Imam Syafi'i kepada orang yang zuhud akan dunia. Kurang yang zuhud akan dunia itu masing-masing memaknai zuhud. Ulama yang benar memaknai zuhud masing-masing. Tapi Imam Junaidi al-Baghdadi ujar guru ulun berkata bahwa arti zuhud lawan wasidin yaitu tiada merasa mempunyai milik. Nah ini ada hubungannya dengan perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam manaqib sidin wa su'ila radhiyallahu ta'ala anhu 'anid dunya fa qala akhrijha min qalbika ila yadika fa innaha la tadurruka. Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulun betakon nanti yang masalah harta dunia macam apa. Ujar sidin, keluarkan akan harta itu dari hati, letakkan di tangan nyawa aja, maka kada memudaratkan akan nyawa. Nah iya, jadi kalau dunia itu harta di tangan bukan di hati, itu ngarannya zuhud. Nah, berarti hati kada mengaku bahwa dunia ampunnya. Ini hati lah, lamun buntung beratangnya itu kada menikunda. Tapi rimbahnya kena, penyembahnya karena kurang sedikit aja, lalu tak umut ya, mana yang biasa pendapatannya seharinya 1 juta, hari ini pendapatan 100 ribu, mau umut, kan apa? Saya boleh juga pendapatan undang. Nah, kalau merasa ini dan ampunnya, berarti kan ada zuhur lah kita. Jadi bukan orang yang zuhur itu kada bisi dunia. Lamun kada bisi dunia, berarti lain yang budak ya. Selawar jangan bisi, baju jangan bisi, kopiah jangan bisi, rumah jangan bisi. Itu tadinya mintu, paham. Asal jangan kebuat di dalam hati, mintu aja. Asal di tangan aja, murnya di tangan aja kan nyaman membagi-bagi. Ya kalau hanya di tangan nyaman aja membagi-bagi. Lamun di hati, kesalahan ditabuk dulu, nak mengeluarkan. Nyenang di hati tadi kurang sebutuan ada duit ini di tangan aja. Semalam Sidin mahatur kitab kita buri gila. Sidin mahatur kitab di atas semalam. Pertama lantaran kitab agama ini memang luas seperti lautan yang dalam dan berlapis-lapis gelombangnya dan berada akhirnya. Maka disuruh sidin kita nang dikaji itu nang paling pentingnya. Lalu disusun sidin pertama nang disiapakan kitab segera dilanjutkan Mukhtasar Syekh Abi Syidda yang pangaran Al-Ghaya Wat Tafsir nang dibaca di Darussalam kira-kira sampai wayah ini, yaitu apa Al-Ghaya Wat Tafsir apa itu Al-Ghaya Wat Tafsir ini matanya Fathul Qorib. Fathul Qorib. Nah itu, jadi kita belajar itu tak Al-Ghaya Wat Taqrib. Belum menukar kitabnya. Jangan dibaca lawan dulu. Nomor 2 Bidayatul Hidayah. Adapun Ghaya Wat Taqrib karangan Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Asqalani. Adapun Bidayatul Hidayah yaitu karangan Imam Ghazali. Nang Melayunya disusun oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Dibari ngaran Hidayatul Salikin. Itu bisi kitabnya tak? Bagus saja nang Bidayatul Hidayahnya bisi baca Arabnya. Namun Hidayah Tosalikin Malayunya bisik gasan balaknya. Jangan dibaca serongonan karena bisa tersalah cetak. Labihan bisa, kurang bisa. Nah itu lamunnya labihan berbahaya. Guru ulun bahari berkesah ujar guru ulun kisah labihan. Nah ini kita ada belajar kan wali ini kan banyak paling buku kurang berjual buku di pasar banyak kita nupar buku nupar kitab baca serongonan bisa-bisa cetakannya labihan bisa cetakannya kurang. Jadi jangan harus baguru. Nah contohnya di dalam kitab situ hadis Nabi innamal shalah bil qur. Hanya saja sembahyang itu dengan tenang. Jadi Nabi menyuruh kita sembahyang itu tenang. Lantaran kitab hadisnya ini dimakan gagak. Asal salah. Lantaran kitabnya ini tadi anu nang menulis tak kurang titik sebiji. Nang menulis tak kurang titik sebiji. Lalu bacaannya innamal shalah bil far. Maknanya apa? Hanya saja disuruh sembahyang itu membawa tikus. Jadi orang yang membaca itu kalau hendak sembahyang cari tikus dulu. ini akibat buku yang kada dirajakan dibaca serombongan. Mun kita melihat buku macam-macam ini imongpang lah, tapi amun kita lihat kada berguru, nah ini bahayanya. Bahayanya ini yang kita merasa hal bagaimana busnya. Karena menambah guru itu kitabnya insya Allah ada lebih ada kurang. Nah kedua pahamannya jujur, sebab guru kurang nang aslinya. Kadang mungkin si jin memberi pahaman yang salah. Mun kita memaham soal, nanti orang anggap kada cukup. Nang kedua guru ulun kagesah di dalam kitab hadis Nabi. Habbatun sauda syifa'un min kulli da. Bermula jintan hirang obat bagi semua penyakit. Lalu orang membaca kitab, sekalinya kitab itu ada belajar, dimakan gagak, lalu titiknya bertambah sedikit. Lalu maknanya anu bacanya hayyatun sauda habbatun likul lida. Anu apa sifaun minkul lida. Bermula tadunan hilang obat bagi semua penyakit. Jadi inya lalu ada tambahan penyakit napa aja terus ada bisi sanatnya. Mulai guru kita ka guru sidin lagi sampai kepada pangarang yaitu Syekh Ahmad bin Husin Al-Afghani. Harus kitab itu ada bisi sanatnya. Jadi supaya guru ini mengambil lawan siapa? Lawan ini, dan ini pang, lawan ini, lawan ini. Nang kaya sinapang nila senjata pistol. Ini dari mana? Dari anu. Dari mana? Anu sampai ke tokonya. Itu tokonya pulang. Di mana? Di sini. Siapa nak ampunnya? Si Ijai. Ijai ini lawan mana? Sekumpul. Sekumpul itu anu siapa bupatinya? Si anu harus ada surat bupati. Memang bahwa Ijai ini guru. Nah, harus ada pulang surat situ Kapolres. Nah itu pulang naik ke atas ada pulang surat Kapolda. Hanya naik pulang ke Kapolri. Hanya Kapolri pulang menaikkan. Lalu jelas bahwanya artinya senjata pedal ini. Nah itu jujur hak milik Juli Zeman ada. Nah susah. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء أما